وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tadi kita sudah bahas beberapa ahkam, beberapa masail dari masalah al-hasad. Definisinya dan juga ancamannya dan terapinya. Tinggal seorang muslim memilih apakah dia mau terus-menerus memupuk penyakit tersebut dalam hati atau menghindarkan diri. Yang jelas itu adalah penyakit. Penyakit yang satu ini, barakallahu fikum, penyakit hasad, termasuk penyakit kronis dan sangat berbahaya. Terakhir tadi kita membaca hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tiga perkara. Salatu la yaghillu. Kata Imam Ibn al-Athir rahimahullah, huwa min al-ighlal. Maknanya adalah al-khiyanatu fi kulli syai'. Wa yurwa, maknanya adalah khianat. Tidak akan khianat dalam segala sesuatu ketika orang mengamalkan tiga ini. Wa yurwa, kalau tadi berarti yughillu. Salatun la yughillu, bisa yughillu. Wa yurwa yaghillu. Yughillu artinya khianat. Dan diriwayatkan juga yaghillu بفتح الياء من الغل وهو الحقد والشحناء أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق maknanya لا يغل artinya hasad dan kebencian, artinya tidak akan memasuki hati seorang yang memiliki tiga ini, yang mengamalkan tiga ini, rasa hasad dan benci yang mengeluarkan dia dari kebenaran. Artinya benci boleh aja, wajar, tapi gak sampai keluar dari kebenaran. Wa yurwa yaghilu bitakhfif minal wuhul ad-dukhul fi syarr. Dan juga diriwayatkan yaghilu, yaitu takhfif tanpa tasydid. Maknanya adalah ad-dukhul fi syarr, masuk dalam kejelekan. Artinya kapan seorang memiliki melakukan tiga ini, maka dia akan tidak akan masuk dan terjerumus dalam kejelekan. Salatun la yughillu. Bisa maknanya khianat, tidak akan menjadikan andal seorang muslim khianat. La yughillu bisa maknanya adalah al-hikd wasyahna, hikd hasad dan kebencian. La yaghilu dan maknanya adalah ad-dukhul fi syarr, tidak akan terjerumus dalam kejelekan. Sekali lagi saya ulangi, ada tiga: yughillu, yaghillu, yaghilu. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibn al-Athir di dalam Gharibul Hadis wal Athar. Wal makna, dan makna hadis ini adalah anna hadhihi al-khilal ats-tsalatha tuslahu biha al-qulub faman tamassaka biha tahura qalbuhu min al-khiyanati wad-dawal wash-sharr. Dan maknanya kata Imam Ibn al-Athir bahwa tiga ini adalah sebagai salah satu sumber untuk memperbaiki dan menjaga kebaikan hati. Dari untuk menjaga hati kita dari khianat, hasad dan berbagai macam kejelekan. Apa tadi yang tiga ini? Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, menasehati a'immatul muslimin. Yang ketiga, luzum jama'atihim, senantiasa berjalan bersama jamaah kaum muslimin. Nah, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, wa amma an-nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk a'immatul muslimin, menasihati a'immatul muslimin, yang dimaksud adalah fahubbu salahihim wa rusduhum wa rusdihim wa adlihim, yaitu yang pertama mengharapkan. Kita sengaja membaca ini karena ada orang yang salah paham bahwa namanya nasihat itu mesti bicara. Salah ya. Saya sudah menasihati dia. Yang dia bayangkan bagaimana yang namanya nasihat itu mesti bicara. Saat bagaimana cara menasihati orang tua yang begini dan begitu. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena dia salah paham bahwa yang namanya nasihat itu mesti bicara. Padahal tidak demikian. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Untuk siapa? Lillah wal kitabi wal rasulih wal imatil muslimin. Bagaimana anda menasihati Allah dan Rasulnya? Anda datang menasihati Allah dan Rasulnya? Kan tidak mungkin. Yang namanya nasihat, barakallahu fikum ya ikhwan, tidak mesti berbicara. Anda menunjukkan, menampilkan akhlak yang mulia di masyarakat di hadapan orang tua, itu sudah nasihat. Bahkan kadang-kadang lebih bermanfaat daripada Anda banyak bicara. Orang tua belum-belum sudah dinasihati, Pak, itu bid'ah. Dia menerima kan? Lebih bermanfaat kalau ditunjukkan di hadapan orang tua kita akhlak yang baik. Makanya beliau mengatakan, amman nasiha, adapun menasihati a'immatul muslimin, maknanya adalah fahubbu salahihim wa rusdihim wa adlihim, menginginkan kebaikan, menginginkan petunjuk, dan menginginkan keadilan pada mereka, mencintai, mengharapkan kebaikan, petunjuk, dan keadilan. Itu sudah nasihat. Kemudian wahubbu ijtima'il ummati 'alaihim, dan juga menginginkan bagaimana umat ini supaya bersatu dengan mereka, mengarahkan umat supaya bersatu dengan mereka, wa karahatu iftiraqil ummati 'alaihim, dan juga membenci dan tidak senang, tidak suka menjauhkan umat dari mereka. Ini nasihat a'immatul muslimin. Haram kita menjauhkan masyarakat dari pemerintah. Haram kita menanamkan di hati masyarakat kita kebencian kepada pemerintah. Justru yang kita harapkan dan kita galang adalah persatuan masyarakat dengan pemerintah. Itu yang kita galang dan itu yang harus kita jalan. Wa tadayyun bi ta'atihim fi ta'atillah azza wa jalla, dan juga beragama dengan mentaati mereka, menjalankan agama dengan mentaati mereka selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada imam. Wal bughdhu liman ra'al khuruj 'alaihim, dan juga membenci orang yang memberontak kepada mereka. Wa hubbu i'zazihim fi ta'atillah azza wa jalla, dan juga senang memuliakan mereka ketika mereka menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ini makna nasihat li a'immatil muslimin. Kapan ahlu sunnah menasihati pemerintah? Tiap hari kita menasihati mereka. Lu mana? Kamu tanya begitu karena kamu salah paham. Bahwa menurut kamu yang namanya nasihat itu teriak-teriak di podium, di mimbar, menghujat pemerintah itu bukan nasihat. Itu namanya nantang. Yang namanya nasihat, kita mendoakan kebaikan, itu sudah nasihat. Kita mendoakan semoga Allah memperbaiki keadaan mereka, itu sudah nasihat. Adilun nasihat. Dianggapnya bahwa yang namanya nasihat itu adalah di mengumpulkan masyarakat di lapangan, kemudian kita menghujat pemerintah sekarang begini-begini, menggerakkan masyarakat untuk demo. Itu bukan nasihat, itu namanya menantang. Salah paham dia. Wa amma, kemudian di samping kita juga menasihati a'immatul muslimin, juga menasihati masyarakat kaum muslimin secara keumuman. Bagaimana cara menasihati masyarakat muslimin secara keumuman? Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa amman nasihatu lil muslimin fa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsih. Yang pertama adalah engkau menginginkan kepada saudaramu seorang muslim apa yang engkau inginkan pada dirimu, itu sudah nasihat. Anda ingin kaya, harapkan juga saudaramu seperti itu. Anda ingin bahagia, harapkan juga pada saudaramu seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin, babu tahrimul hababun tahrimul hasad, bab haramnya hasad. Kemudian beliau membawakan ayat am yahsuduna an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Dan hadis ini juga adalah menunjukkan haramnya hasad. La yu'minu ahadukum, tidaklah kalian beriman atau sempurna keimanannya sampai kalian menginginkan kepada saudara anda muslim apa yang anda inginkan untuk diri sendiri. Dan ini adalah cermin kebersamaan kaum muslimin yang dilalaikan oleh banyak orang. Nah, kita ngaji untuk kita terapkan pada keluarga kita, bukan untuk sekedar teori. Yang berikutnya, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsih, dan dia juga benci perbuatan yang dia benci untuk dirinya sendiri. Itulah nasihat kepada saudara kita seorang muslim. Kita enggak ingin dijatuhkan, jangan menjatuhkan orang lain. Kita enggak ingin dirusak kehormatan kita, jangan merusak kehormatan orang lain. Kita enggak ingin digibahi, jangan menggibahi orang. Wa yakrah, dan dia membenci kepada saudaranya seorang muslim setiap apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Wa yashfaqul alaihim, dan dia menunjukkan rasa prihatin dan perhatian kepada mereka. Wa yarham saghirahum wa yughfiru kabirahum, dan merahmati orang yang kecil dan menghormati orang yang besar. Yang kecil kita rahmati, yang besar kita hormati. Dan ini termasuk adab yang harus kita perhatikan. Yang kecil kita hormati, kita rahmati, yang besar kita hormati, yang tua kita hormati. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat di antara kelemahan yang ada pada kita ini, kadang-kadang memang ada. Bagaimana berada pada orang tua, bagaimana berada pada anak kecil, bagaimana berada pada orang yang lebih tua. Nah, kenapa demikian? Karena jarang pelajaran-pelajaran masalah akhlak. Ada. Seringnya yang ada adalah pelajaran-pelajaran sanar. Pelajaran-pelajaran yang sanar. Temanya apa ini dorong rusak? Bahaya mukawin. Temanya apa dorong ini rusak? Sehingga jarang sekali. Dan itu adalah, dan coba untuk perhatikan apa akhirnya akibatnya. Na'udzubillah. Yang sebenarnya kalau kita mau mengambil pelajaran dan kalau kita mau mengambil dari kejadian itu aja sudah cukup menjadi teguran keras bagi kita. Sudah berapa kali, berapa puluh kali ya ikhwan masyayikh kita daurah di Indonesia, di Jogja maupun di Solo. Dari tahun berapa daurah Jogja rutin itu? Pernah antum mendengar tema daurah masyayikh kita di sana, temanya misal bahaya ini, bahaya itu? Mereka datang baca kitab selesai. Kenapa gak kita mengambil pelajaran? Bahwa kita meladeni dan mencontoh mereka. Itu loh, kalau mau daurah itu, ambil kitab, ambil tema, baca Riyadhus Shalihin, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca Ibnu Katsir. Itu kan mereka kan ingin memberikan contoh kepada kita. Saya sekarang memberi contoh kepada kalian. Nih, lanjutkan. Baca kitab. Dalam satu minggu mereka berusaha mengejarnya sampai selesai. Tetapi para masyayikh datang pulang, tidak ada perubahan, ya itu-itu aja. Dan itulah kata seakan-akan, inilah kami bangsa Indonesia. Berani tampil beda. Apa gunanya? Giliran ada orang yang mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin. Kitab akhlak melulu, gak ada kitab manhajnya. Gak selera ikhwan. Tetapi alhamdulillah, suatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla ya ikhwan, dakwah berubah menjadi baik. Nah, kemudian yang berikutnya, wa yahzanu li huznihim wa yafrah li farhihim. Di antara bentuk nasihat kepada a'immah, kepada ikhwanina al-muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin, adalah sedih ketika mereka sedih dan gembira ketika mereka gembira. Nah, bukan justru senang ketika saudaranya sedih. Rasa ini sekarang biarkan dia terlantar, biarkan dia, jangan dibantu, jangan ditolong. Orang lagi kesusahan, bukannya ditolong, bukannya dibantu, malah dibanting sekalian. Apa anda merasa, wahai orang yang berkata seperti itu, bahwa anda selamanya akan bahagia? Enggak taunya keesokan harinya dia mengalami apa yang pernah ditertawakan pada sahabatnya. Na'udzubillah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimitsliha. Dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang setimpal. Hati-hati. Jangan pernah sekali-kali menertawakan saudara anda muslim yang sedang terkena musibah. Anda gak menjamin bahwa selamanya anda akan terhindar dari musibah yang menimpa dia. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a mubtala qala alhamdulillah alladhi aafani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdeena. Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sedang tertimpa musibah, beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melindungi saya dan keluarga saya dari musibah yang menimpa kami dan memberi keutamaan kepada saya dari kebanyakan orang. Itu lebih afdal dan lebih utama daripada kamu gembira dan sukaria dan ternyata dia pun juga ikut mendoakan kejelekan kepada kamu. Hati-hati dari doanya orang yang mazlum ya. Hati-hati. Anda atau saudara Anda dalam keadaan tertindas, dalam keadaan dia sedang terkena musibah, Anda datang mengenyek dia, menertawakan dia, mengirim SMS, selamat atas musibah, selamat atas malapetaka, biarkan kamu pergi sendiri, terpencil sendiri. Dia dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, dalam keadaan mendapatkan musibah seperti itu, kamu mendoakan dia di SMS, di WA dan lain sebagainya, ternyata dia mengirimkan doa kejelekan kepadamu. Doanya orang yang terzalimi makbul ya. Begitu dia membaca doa ucapanmu di SMS, dia meneteskan air mata dan mengatakan, ya Allah, berikan balasan yang setimpal dengan perbuatan dia. Na'udzubillah. Gak taunya di belakang hari usahanya bangkrut, keluarganya berantakan, hancur semuanya akibat doanya orang yang terzalimi. Hati-hati barakallahu fikum. Wa in barrahu dhalika fi dunya, dia harus senang, menunjukkan rasa senang ketika saudaranya senang, sekalipun dia merasa rugi, dirugikan dalam urusan dunia. Karah si as'arihim, seperti mungkin dia merasa tidak bisa bersaing dengan saudaranya karena mereka lebih murah dagangannya. Sudah tidak apa-apa, yang penting mereka saudara saya senang. Mereka senang, saya juga insya Allah ikut senang. Mereka bahagia, saya juga ikut bahagia. Biarkan mereka untung, saya sedikit rugi, tidak apa-apa. Wa in kana fi dhalika fawatu ribhin ma ribhi ma yabi'u fi tijaratihi wa kadhalika jami'u ma yadhurruhum 'ammatan, sekalipun mungkin dia merasa dirugikan dalam perdagangannya, tetapi dalam rangka menjaga persaudaraan, dalam rangka nasihat li 'ammatil muslimin, dia mengalah demi untuk mengharapkan keberkahan. Dan ini semua kembali kepada keyakinan. Kembali kepada keyakinan. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong dan membantu saudaranya. Man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu lahu. Barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya. Kembali kepada keyakinan. Sekalipun mungkin merasa rugi, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bertakwa. Banyak mengalah. Dan demikian pula menjauhkan setiap apa yang memudaratkan mereka. Wa yuhibbu ma yuslihuhum wa ulfatihim. Wa yuhibbu ulfatahum. Wa dawaman ni'ami 'alaihim. ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. Itu bentuk munasahahnya kita kepada kaum muslimin, menjauhkan dari apa yang kira-kira bisa menyakitkan mereka, menghindarkan diri dari apa yang kira-kira bisa memudaratkan, menjauh, memecah belah umat. Ini sangat penting diperhatikan oleh kita semua. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam, selanjutnya kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Wa kana salaf. Dan dulu para imamatus salaf. Idza aradu nasihata ahadin wa'aduhu sirran. Dan dulu para salaf, mereka kalau hendak menasihati seseorang, mereka menasihatinya secara rahasia. Hatta qala ba'duhum, sampai ada yang mengatakan, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah, وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَإِنَّمَا وَبَّقَهُ. Barang siapa yang menasihati saudaranya antara dia dengan dia empat mata, maka dia telah menasihatinya. Dan barang siapa yang menasihati saudaranya di hadapan di keramaian, di hadapan orang banyak, maka sesungguhnya dia bukan menasihati saudaranya melainkan sedang mencerca dan memakinya. Nah, sudah mencerca di hadapan umum, di hadapan umat, terakhir dia mengatakan ini nasihat dari saya untuk saudara saya. Nasihat kok diutuk? Apa enggak ada nomor telepon, mau nelpon? Nasihat di internet ini bukan nasihat namanya. Fa innama wabbaha, cercaan, makian dan ejekan. Kalau benar-benar mau nasihat, bukan di internet dan bukan di YouTube. Itu mau menampilkan ilmu, sok seakan-akan dia adalah orang yang paling alim, paling hebat dan paling waspada. Dan akibatnya akhirnya kena batunya sendiri. Qala Qadhi Iyad Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'min yastur wa yansah, wal-fajir yahdiku wa yu'ayyir. Kata Fudail bin Iyad, seorang mu'min adalah dia akan menasihati saudaranya dan menutupinya. Itu mukmin. Yastur wa yansah, menutupi kesalahan dan menasihatinya. Kadang-kadang benar juga menasihatinya tertutup, tapi selagi nasihat sampaikan di umat. Apa gunanya? Benar memang saya nasihati empat mata, tapi ketika didaurah, ditanya, diungkap, apa gunanya? Ini namanya khianat. Kata beliau, al-mu'min yastur wa yansah, wal-fajir yahdiku wa yu'ayyir. Mu'min adalah orang yang selalu menutupi aibmu dan menasihati ketika salah. Adapun orang fajir adalah orang yang selalu membeberkan aibmu dan selalu mencela dan memakimu. Itu fajir. Apa maunya orang ini? Kalau dia mau menasihati saya, sini datang di depan saya. Kalau lo berani, tak tunggu. Gak berani sendirian, ajak teman-temanmu. Itu yang benar, kata Fudail bin Iyad. Yang sah wa yastur, yastur wa yansah, menasihati dan menutupi. Jangan bermain-main sistemnya fajir, kata Fudail bin Iyad. Apa Fudail bin Iyad? Yahtik, membongkar aib, wa yu'ayyir, dan memaki dan mencelanya. Disampaikan kesalahan 1, 2, 3, setelah itu dicerca, dimaki. Ini caranya orang yang fajir, kata Fudail bin Iyad. Nah, ucapan siapa tadi, ikhwan? Fudail bin Iyad. Nah, jangan dinisbatkan kepada siapa-siapa. Fudail bin Iyad, man marja'nya Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Jami'ul Ulum wal Hikam kitab apa ya, ikhwan? Syarah apa? Syarah apa? Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Apa artinya Arba'in An-Nawawiyah, ikhwan? Barangkali ada juga yang gak tahu Arba'in An-Nawawiyah. Hah? Apa Arba'in? 40-an? Arba'in An-Nawawiyah apa? Ah? kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Hadis-hadis jami', hadis-hadis yang mengandung makna apa nasihat-nasihat secara umum, beliau kumpulkan. Arba'in Nawawi. Tadi sudah kita sampaikan keutamaan menghafal hadis. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabarallahu imra'an. Bersaing dengan anak Anda di rumah kalau menghafal Arba'in Nawawi. Jangan hanya anaknya aja suruh hafal hadis, kita juga hafalan hadis. Kita diaman belajar seperti itu. Kalau tradisi kita ini enggak mendukung untuk damai anak, untuk damai anak dengan orang tua. Seringnya orang tua merasa mentang-mentang orang tua. Hafal sana. Kamu hafal Quran, hafal hadis. Dia sendiri enggak bisa baca Quran, bapaknya. Jangan gitu ya. Anda menyuruh anak Anda menghafal Quran, menghafal hadis, apa gunanya? Supaya derajatnya diangkat. Apa Anda gak ingin diangkat derajatnya? Jangan. Kita diaman, yang kebiasaan kita diaman belajar begitu. Saya nyimain anak saya. Setelah saya nyimain anak saya, gantian. Nih, kamu ambil Quran, saya simak hafalan. Salahkan. Nah, dan itu umum kita di sana belajar. Hadis juga begitu. Bukan hanya anak kita aja yang kita suruh hafalan, tapi juga giliran setelah itu bapak juga harus terang hafalan. Jangan anaknya aja yang disuruh. Nanti di rumah juga ibunya gitu juga. Pokoknya ibunya juga hafal. Sehingga kadang-kadang barakallahu fikum, saya kalau ingat situasi Yaman meneteskan air mata. Kapan bisa menciptakan lagi, bisa mendapatkan situasi yang seperti itu. Siang malam hanya hafalan aja sudah. Ta'lim hafalan Quran, hafalan hadis, Pagi habis sholat subuh, enggak langsung pulang, hafalan dulu sampai jam 7 baru pulang ke rumah. Jam 7 terbit matahari, jam 7 sholat subuh, pulang ke rumah. Sarapan, paling-paling sarapan, cuma sarapan, habis sarapan keluar lagi, belajar lagi. Masya Allah. Itu kalau yang benar-benar niat belajar. Kalau yang gak niat belajar, ya paling masak-masakan aja. Pulang ke Indonesia jadi Ustaz tiba. Baik. Kata beliau, kita ulangi tadi ucapan Khubayr bin Uyad. Al-fajir yahtib wa yu'ayyir. Wa qala Abdul Aziz ibn Abi Rawad. Kana man kana qablakum. Iza ra'a ar-rajula min akhihi shay'an. Ya'murhu fi riftin fayu'jar fi amri wa nahi. Kata Abdul Aziz ibn Abi Rawad. Dulu orang-orang sebelum kalian ketika melihat sesuatu pada saudaranya, dia pun memerintahkan dan mengingatkan dengan cara yang lemah lembut, sehingga dia pun mendapat pahala dalam perintah dan larangannya. Cara dia sopan dan lemah lembut. Wa inna ahada ula yafriqu bi sahibihi fayastaghdab akhahu wa yahtiku sitra. Kata beliau Abdul Aziz Ibn Abi Rawad, adapun mereka-mereka ini yakhriqu bi sahibi. Dia suka mengompori dan membakar emosi saudaranya, sehingga ketika saudaranya marah dibongkar aibnya dan dibeberkan aibnya. Nah, ketika Masya Allah ya, padahal Abdul Aziz Ibn Abi Rawad gak hidup zaman sekarang, tapi kok persis kayak zaman sekarang. Ya kharib di apa? Apa bahasa kita ya? Suka ngelitikin apa suka apa gitu? Hah? Mancing-mancing. Di sininya lagi ta'lim, dakwah, membangun pesantren dengan tenang. Dengan tenang dia mengajarkan kita di apa namanya? Kritikin apa ya? Bahasa kita, bahasa Jawa ini Ya pokoknya dipancing-pancing arahnya kemana, gak jelas. Coba diajak bicara, coba ditanya bagaimana sikap kamu, bagaimana. Ya astagfirullah. Berusaha bagaimana supaya saudaranya marah, jengkel. Ketika jengkel pada saat itulah dibongkar aibnya. Itu bedanya para cara salaf dalam menasehati dengan orang-orang yang menyimpang. Nah, hati-hati barakallahu fikum. Sitrul muslimin, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tajassasu, dan jangan kalian tajassus. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat ini, ai utrukul muslimina ala ma hum alayhi. Ala ma hum alayhi. Wa la tufattishu amma khafiya 'anhum alladhi idza fattashta wajadta ma la yanbaghi wa la budd. Kata beliau, biarkan kaum muslimin, wala tajassasu, biarkan kaum muslimin dan ambil percaya kaum muslimin apa yang nampak dari mereka, apa yang kamu lihat dari mereka itu yang kamu ambil, dan jangan suka mencari-cari di belakang yang tersembunyi di balik mereka. Jangan suka mencari-cari celah, mencari-cari kekurangan mereka, karena kalau kamu mencari-cari pasti kamu akan dapatkan kekurangan itu. Wala tajassasu, itu mana? Jangan suka. Saya pernah mendengar dia berbicara seperti ini, saya khawatir ini arahnya ke sana, ini ada makna begini, ini mengarah. La ilaha illallah, senang meramal gitu. Meramal di masjid. Saya khawatir ini ada indikasi. Ini bukan masalah indikasi, masalah apa? Masalah hujjah. Ini menunjukkan masalahnya ini hujjah dan kehormatan kaum muslimin. Wasil Ibn Abbas, kata Imam Nurajab selanjutnya, dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, ana amri sultan bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tentang bagaimana cara menasehati atau amar ma'ruf nahi mungkar pada seorang sultan. Faqala, beliau mengatakan, in kunta fa'ilan wala fa'wala budda fa fima bainaka wa bainah. Kata beliau, kalau memang engkau mesti melakukannya, maka nasihatilah antara engkau dengan dia berdua. Jangan menasehati orang di hadapan umum. Karena sungguhnya, kata Fudail bin Iyad, itu bukan nasihat melainkan barakallahu fikum taubih, cercaan dan makian kepada dia. Ini barakallahu fikum tambahan keterangan hadis salatun la yughillu atau la yaghillu atau la, apa tadi yang ketiga, la yaghillu. La yughillu, la yaghillu, la yaghillu. Dan semua maknanya mutaqarib. La yughillu apa maknanya tadi? Min al-izlal wa huwa al-khiyana, wa hiya al-khiyana. La yaghillu yani ad-dukhul fi syarr. Terjerumus dalam kejelekan. La yaghillu yani al-hiqd wa as-sahna wa syahna, kebencian dan hasad. Ini barakallahu fikum faedah dari Imam Rajab Al-Hanbali yang kita ambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sudah masuk isya belum? Hah? Kurang berapa menit? Kurang 4 menit. Kok bisa sama sih maghrib juga tadi pas 4 menit. Masya Allah. Feelingnya lancar buat dia. Baik, kalau memang kurang 4 menit, kita tutup sampai sini. Dan saya rasa juga gak perlu tanya jawab kok. Di sini banyak ustaz. Malah mungkin kalau tanya kepada ustaz-ustaz yang di sini, insya Allah jawabannya lebih lengkap dan lebih sempurna. Nah, banyak ustaz di sini, alhamdulillah. Asatidz-asatidz di Solo, masya Allah, barakallahu fihim. jazakumullah khair, tanya kepada mereka, apalagi berkaitan dengan masalah-masalah waqi', problem dakwah kadang. Ini yang sering kita ingatkan, yang kadang-kadang sebagian ustaz enggak waspada. Contoh misal saya ada orang di sini, ada ustikhwan yang tanya, ustaz bagaimana kejadian begini-begini. Saya langsung jawab, ternyata dia sedang curhat. Saya langsung jawab, ini salah. Ternyata yang tanya ini sedang curhat. Ternyata yang ditanyakan itu tetangganya atau ustaznya. Setelah selesai daurah, bukannya tenang hatinya ikhwan, malah tuh kan resah, dia salah itu. Tambah fitnah ya. Enggak benar. Enggak benar, barakallahu fikum. Kalaupun mau tanya-tanyalah masalah fikih, masalah-masalah yang memang tidak ada menyangkut, tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang, dengan muamalah. Karena masalah seperti ini kadang-kadang rawan. Ternyata yang ditanyakan ada di tengah-tengah kita. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang muamalah, yang sistem muamalahnya begini-begini? Oh, ini haram, ini enggak boleh. Ternyata yang tanya ini memang dasarnya orang hasad. Dia ingin menjatuhkan saudaranya. Waspada, hati-hati. Intabihu barakallahu fikum. Fa alhamdulillah, kita insyaallah taala tidak perlu membuka forum tanya jawab. Alhamdulillah, saat ini yang di sini standby, antum bisa tanya kapan saja. Sebenarnya juga barakallahu fikum, daurah-daurah seperti ini pun juga alhamdulillah para saat ini yang di sini juga lebih mampu dan lebih sanggup. Tetapi min babu ta'awun, kita menganggap ini adalah sebagai babu ta'awun, kita saling ta'awun dan juga menunjukkan ukhuwah dan juga menunjukkan ziarah, kita ingin berziarah, kita ingin bertemu, kita ingin berkunjung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal wajabat mahabbati, wajib kata Allah azza wa kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah azza wa jalla mengatakan, wajabat mahabbati, wajib kecintaanku aku akan berikan kepada orang yang saling menziarahi. Itu barakallahu fikum, bukan berarti kita lebih alim, lebih pantas daripada asatidz yang ada di sini atau asatidz yang ada di tempat lain. Tetapi barakallahu fikum, begitulah yang namanya dakwah, bahu membahu, saling barakallahu fikum menziarahi. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana husnal khitam wa an yajma'ana wa iyyakum fi dar karamatih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada info kalau sudah selesai maghrib apa isya sudah selesai, ba'da isya sudah enggak ada insyaallah. Cukup. Enggak sampai 8:30 sudah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.